sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati tuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku mau engkau pergi karena janji. Usah kasih yang kau bersedih.